Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudhillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita aturkan puji sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala Zat yang telah memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita. Sampai pun dalam kondisi sakit yang kita alami, itu semuanya tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qani fitin rahmalahu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Yang pertama agar seorang hamba itu tahu dan sadar akan nikmat besar yang namanya kesehatan. Wa nabiyyin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fiik. Dan yang kedua amarakallahu fiikum dengan sakit Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya. Wa nabiyyin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fiik. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan puasnya Allah Subhanahu wa taala masih sayang pada kita. Sehingga hendaknya yang sakit bersabar. Kemudian dengan ini semuanya akan barakallahu fikum semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahmukum jami'an barakallahu fiik. Kemudian setelah kita selesai membahas tentang asy-syarikah wal wikalah, masih dalam kitabul buyu', kita masuk pada bab yang ke-10 dari kitabul buyu', yaitu babul iqrar. Bab iqrar. Iqrar na'barakallahu. Kalau iqrar itu sudah jadi bahasa Indonesia ya, na'barakallahu. Apa pengertiannya? Ikhwani fiddin rahimani rahmukum jami'an barakallahu fikum. Iqrar itu masdar dari akar. Akar yukir ikraran. Na'barakallahu. Maknanya adalah al-i'tiraf. Pengakuan. Ikhwani fi dinillah wa rahmukum jami'an barakallahu. Dalam hal ini na'barakallahu fikum. Dalam pembahasan ini na'barakallahu fikum. Kita dituntut untuk na'amaraqlaf al-iqrar bilhaq. Pengakuan dengan kebenaran. Mengakui kebenaran. Ya kan ibn rahmah rahmah kumisya'an barakallahu. Sehingga nanti ya kumisya'an rahmah kumah. Hadis-hadis na'amaraqlaf yang di sebutkan amarakulaf itu hasungan untuk itu. Seperti hadis pertama yang akan kita baca nanti adalah hadis na'amarakulafikum yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kulil haqq walau kana mur, katakanlah perkataan yang benar meskipun pahit ya akibatnya. Qul bintah nurah makmum. Nah, ikra itu amarakallahu fikum ada tiga yang berkaitan dengan hak, baik maliyah maupun ghairi maliyah. Nah, amarakallahu fikum. Yang pertama al-iqrar alaih. Al-iqrar alaih. Ini yang biasa disebut dengan al-i'tiraf. Namaraqlaw. Yaitu mengikrarkan sesuatu yang nantinya akan menjadikan dirinya terkena madharat. Ya. Seperti seorang berzina. Kemudian dia namaraqlaw mengakuinya. Itu al-iqrar alaih. Namaraqlaw. Kali ini tentang melarah mukmin para kalau. Kemudian yang kedua, na'amarakallahu'alaikum disebut dengan al-iqrar ala ghairi. Al-iqrar ala ghairi. Fahuwa mudda'in ala ghairihi. Jadi ini yang na'amarakallah menuntut. Ya. Kepada orang lain, namarakallahu fikum. Menuntut hak kepada orang lain, namarakallahu fikum. Mudda'in, mengklaim. Ya. Ini yang biasa disebut dengan dakwah. Ad-da'wah, klaim. Namarakallahu fikum. Namarakallahu fikum. Khalifin tindah marah, mempunyai barakallahu fikum. Kemudian, al-iqrar li ghairihi, disebutkan al-iqrar li ghairihi. Nah, fahuwa syahidun syaita li fulanin ala fulanin al-iqrar bil haq allati ala al-insani wajibun na'amarakulaf. Demikian dikatakan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yani na'amarakallahu fikum, ya al-iqrar li ghairihi itu sama dengan asyahid, orang yang sebagai saksi, posisinya sebagai saksi. Ya, pengikraran, pengakuan untuk kepentingan orang lain, haknya orang lain. Khonifitun rahmah rahmukum jazan barakallahu fikum. Nah, wali fitin rahmanur rahim jami'an wa barakallahu fikum. Ini semuanya na'am barakallahu fikum dituntut na'am barakallahu fikum untuk na'am benar-benar jujur di dalam ikrarnya. Na'am barakallahu fikum. Wali fitin rahmanur rahim jami'an wa barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fayajibu 'alal insani ay yuqirra bil haqqi alladhi 'alayhi. Naam. Maka wajib atas seorang manusia untuk mengikrarkan dengan sebuah hak yang harus ia tunaikan. Yang nanti kembali kepada dia. Na'am barakallahu fikum. Kemadaratannya misalnya na'am. Harus na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Wa man aqarra al-zaib muqtada iqrari qalilan kan au katsiran. Dan barang siapa yang telah mengakuinya, maka dia akan na'am barakallahu fikum menanggung konsekuensi dari pengakuannya tersebut, baik konsekuensi itu sedikit ataupun banyak. Na'am barakallahu fikum. Qul bismillahir rahmanir rahim. Ini terkait dengan mafhum ikrar. Na'am barakallahu fikum. Artinya al-i'tiraf, baik pengakuan untuk apa berkaitan dengan dirinya, nih, atau pengakuan untuk na'am barakallahu fikum kepentingan orang lain, nih, atau na'am barakallahu fikum pengakuan na'am barakallahu fikum yang berkaitan dengan hak dirinya dari orang lain. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu taala menyebutkan 6 satu hadis dalam bab ini. Qal Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau mengatakan qala li annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengatakan kepada saya, qulil haqqa walau kana murrah. Wahai Abu Dzar, katakanlah kebenaran meskipun pahit. Na'am barakallahu akibatnya. Ikhwanul fiddin rahimahu rahmukum jami'an barakallahu fikum. Hadis ini na'am disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu taala di dalam babul iqrar, wadih baik al-iqrar alaihi. Na'am barakallahu fikum. Atau al-iqrar li ghairihi atau al-iqrar ala ghairihi, maka na'am barakallahu dituntut untuk na'am barakallahu fikum berucap benar. Mengatakan dengan ucapan yang benar. Na'am barakallahu fikum. Qul bi rahmatir rahmakum jami'an barakallahu fikum. Nah. Seperti na'am barakallahu fikum, orang yang na'am barakallahu fikum na'am melakukan tindakan yang merugikan orang lain, atau na'am barakallahu fikum orang melakukan tindakan na'am barakallahu fikum yang akan na'am barakallahu fikum mengakibatkan konsekuensi hukum seperti zina na'am barakallahu fikum. Ya kan fitnah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dengan ikrar dia dengan hak na'am barakallahu fikum, itu akan na'am barakallahu fikum kalau dia ikhlas akan bisa menghapus dosa perbuatannya tadi. Ketika na'am barakallahu fikum, ketika ikrar tersebut disampaikan dan ditegakkan hukum pada dirinya na'am barakallahu fikum, maka hukuman tersebut karena ikrarnya tadi na'am barakallahu fikum, maka bisa menghapus na'am barakallahu fikum dosa na'am barakallahu fikum, dosa-dosanya tadi. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita dapati di beberapa kasus ya yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya kalau ini tentang marah seperti ma'is, ya itu nama warakulafikum sampai kemudian tegakkan hukum had padanya diikrari. Terus imra'atun ghamidiyah nama warakulaf ditegakkan hukum had padanya nama warakulafikum, ya karena ikrarnya. Nama warakulaf baik secara apa dia lakukan dengan kesadaran sendiri. Ya, karena tahu itu dosa yang sangat menjijikkan. Barakallahu fikum. Dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mengakuinya. Ya, dan akhirnya barakallahu fikum mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya tadi, nah hukum had tadi. Nah. Ya kan itu tentang rahmukumujan barak. Sampai-sampai ya tentang rahmukumujan barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya tentang keimanan orang yang habis dirajam nawarakallahu. Ya karena ada komentar dari sebagian orang ya tentang orang yang tadi nawar dirajam tadi dengan komentar yang enggak bagus. Ya, maka Rasulullah mengakui akan besarnya keimanan orang tadi. Ana wa'tinda rahmakum syai barak. Tunjukkan barakallahu fikum. Ya, bahwasanya dengan dia mengakui dan sungguh-sungguh ikhlas perbuatannya tadi. Apapun konsekuensinya, walaupun pahit rasanya, na'amarakallahu fikum, maka itu merupakan perkara yang terbaik. Atau na'amarakallahu fikum, ikrarnya tadi, na'amarakallahu fikum, diupayakan oleh orang lain. Nah, ketika na'amarakallahu fikum, dia terindikasi melakukan tindakan, kemudian na'amarakallahu fikum, penguasa menyuruh mungkin na'amarakallahu fikum salah seorang penggantinya untuk na'amarakallahu fikum menetapkan sampai dia ngaku na'amarakallahu, maka pengakuan tersebut juga na'amarakallahu fikum ketika dia ngaku maka na'amarakallahu fikum konsekuensi hukum harus ditegakkan nawar seperti yang terjadi pada apa pada na'amarakallahu hadisnya Asif kemarin na'amarakallahu Ya kan ini tentang orang punsian para kelas. Ini terkait dengan nama el ikrar alaihi. Ya kan ini tentang rahman wa rahmukum. Demikian pula al ikrar lahu. Nama orang kelas al ikrar lahu. Dia posisinya sebagai syahid, sebagai saksi. Ya. Maka hadis ini nama orang kelas fikum menganjurkan kepadanya kulil haqqa walau kana mur. Katakanlah kebenaran meskipun pahit rasanya. Na'amarakallahu fikum. Ya. Apa yang kamu saksikan, persaksikan, itu betul-betul engkau menyaksikannya. Na'amarakallahu fikum. Meskipun na'amarakallahu fikum akan merugikan na'amarakallahu fikum keluargamu bahkan. Atau merugikan amarakallahu teman kamu atau merugikan siapa saja amarakallahu fikum ya khali fi tentah rahmakum jalan barakallahu fikum alhim katakanlah kebenaran ya khali fi tentah rahmakum jalan barakallahu fikum nih Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum wahai segenap kaum mukminin jadilah orang-orang yang menegakkan keadilan. Ya, bil qisti. Sebagai saksi untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, walau ala anfusikum, meskipun ya saksi untuk diri kalian sendiri. Nah, warakallahu. Ya khani fi rahmah rabbukum jin barakallahu. Nah, demikian pula amarakallahu fikum, ya. Hadis ini juga na'amarakallahu fikum. Ya. Berlaku. Pada na'amarakallahu fikum al-ikrar yang ketika al-ikrar. Ya. Ala ghairi. Na'amarakallahu fikum. Ya khani fitun rahmah rahmukum syu'an barakallahu fikum. Maka kulil haqq walau kana murrah. Katakanlah kebenaran. Meskipun pahit rasanya. Ya khani fitun rahmah rahmukum syu'an barakallahu fikum. Ya. Tapi dalam bab itu ya khani fitun rahmah rahmukum syu'an barakallahu fikum. Ya, ketika hak kita mungkin ada pada orang lain. Ya kan ibu entah merahmu, entah harta kita yang diambil sama orang lain. Kemudian kita mengklaim, itu harta saya. Betul-betul ketika engkau mengklaim adalah benar. Bulil haq. Nawaraklah. Ya. Adalah benar. Ya kan ibu entah merahmu, insya'an baraklah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan demikian. Kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran meskipun pahit rasanya. Qani fi tintah min wa rahmukum jami'an wa barakallahu fiikum. Pertanyaan, Afwan, apakah ponakan tiri? Ya. Nawarakalawikum, perempuan mahram, kalau bisa digambarkan ya, nawarakalawikum. Ini posisinya antum ya, nawarakalawikum. Kemudian kalau antum punya saudara. Iya gitu ya. Iya, punya saudara. Namarakallahu fikum, saudara antum punya anak tiri. Gitu enggak? Gitu ya. Punya anak tiri, berarti anaknya dari istri namarakallahu fikum, ya. Atau ponakan dari suami, ponakan anak dari suami istri apa ponakan antum. Begitu ya. Begitu enggak? Ya, karena itu namarakallahu ponakan tiri kalau anak-anak gambarkan dulu lah, biar deh itu, biar nggak keliru ya. Gambaran seperti apa enggak? Nawarakalawikum. Ya, yeah. Antum ya, nawarakalawikum punya saudara, ya, yeah. Saudara antum punya anak perempuan atau laki-laki, ya, yeah. Gitu kan? Berarti anaknya saudara antum itu ponakan antum, kan itu ya? Nawarakalawikum. Ya, yeah. Atau nawarakalawikum ini gambarannya. Namarakallahu'alaikum, antum punya saudara. Saudara antum, namarakallahu'alaikum, punya istri yang sudah punya anak. Begitu apa? Yang kedua. Yang tanya monggo. Namarakallahu'alaikum. Ya. Kan ini tentang mahram. Baik yang pertama maupun yang kedua, tidak mahram. Tidak mahram. Ya. Ya kan ini tentang mahram. Misalnya, antum punya saudara, saudara antum namarakallahu fikum ya, punya istri namarakallahu fikum yang punya anak misalnya. Namarakallahu, maka anak ini, anak istri saudara antum tidak mahram bagi antum. Ya, gitu ya. Namarakallahu. Atau yang kedua, namarakallahu yang kedua. Antum punya saudara, saudara antum punya anak. Nah, kalau ini namanya ponakan antum. Ya. Kalau antum posisinya sebagai laki-laki, perempuan mahramnya antum. Namarakallahu. Kemudian namarakallahu fikum, ponakan ini punya anak namarakallahu fikum tiri. Punya anak tiri berarti dia namarakallahu fikum, kalau dia laki-laki nam. Ya, punya istri, istrinya punya anak dari suami yang lain. Oke, ini bukan itu, bukan mahram. Ya, gitu ya. Jadi difahamkan dulu di mafhum dari Allah dari pertanyaan, ya. Biar enggak keliru ya. Jadi dua gambaran tadi sama-sama tidak mahram. Nah, ini contohkan kakak kita nikah dengan janda yang mempunyai anak. Apakah anak ya. Anaknya mahram dengan tidak mahram. Paham ya? Tidak mahram. Nih, kalau antum mau menikah dengannya boleh. Ya, nawarakallahu. Mau menikah dengan anak tirinya kakak antum boleh, nawarakallahu. Ya. Itu bukan mahram. Jelas ini ya. Kan ini tentang mujan barakallahu. Termasuk pula nawarakallahu fikum, ya. Nawarakallahu fikum bukan termasuk ahli waris, ya. Nawarakallahu. Bukan termasuk ahli waris. Ya. Wallah. Nah, barakallahu fikum, terkait dengan tasrikun niyah fil ibadah indal jumhur sabit, ya. Nah, barakallahu fikum, indal jumhur ulama. Nah, barakallahu fikum, ya. Ya, kalau ini tentang ma'arahmatum jami'an wa barakallahu fikum, tapi dengan syarat. Ini pertanyaan ditanyakan, afwan, bolehkah menggabungkan niat antara sholat tahiyatul masjid dan sholat duha? Nah, khonibitin rahmatin barakallahu. Maka yang pertama dulu dipahami bahwasan terkait tasyrikun niyah itu nama barakallahu fikum boleh menurut jumhur ulama. Tapi dengan syarat. Nama barakallahu. Yang pertama nama barakallahu fikum ya yeah. Ittihadul amal nama barakallahu. Amalnya sama. Nama barakallahu. Ya, yeah. Amalnya sama. Naam. Ya khonibitin rahmatin barakallahu. Jadi misalnya sholat ya dengan sholat. Nah, ya kan lebih tentah melarah mukmoh. Yang kedua ittihadul hukum, yeah. Hukumnya sama. Nawarokulaw, yeah. Sunnah dengan sunnah, begitu ya. Wajib dengan wajib. Contohnya sunnah dengan sunnah amarokulaw fikum, yeah. Sholat apa puasa misalnya. Puasa Senin Kamis kan sunnah ya. Digabung pas nawarakulahikum ayamul fit misalnya bahasa ayamul fit digabung boleh nawarakulahik. Kau ni betul dah nawarakum jual barakulahik. Nah sekarang ini yang ketiga nawarakulahikum Allah yakuna ahadu maqdu'a. Yeah, salah satu dari amalan tersebut tidak qadha. Yeah. Bukan amalan qadha. Nama rokulafik. Kini fitnah nurah mukmin syaratnya indal jumur. Nama rokulafik. Kini fitnah nurah mukmin barokulafik. Ya seperti contohnya yang wajib ya, wajib sama wajib yang bisa ditasyrik adalah usul janabah dengan usul jumah. Nama rokulafik. Mandi janabah dan namanya mandi jumah. Kini fitnah mukmin barokulafik. Itu boleh dengan engkau nama rokulafik mandi janabah. Namakan sudah cukup mandi Jumat. Gitu ya. Ya kan ini bintah mencium barakallahu fiik. Nah. Lah sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah boleh menggabungkan sholat tahiyatul masjid dengan sholat duha? Ya kan ini bintah mau. Khilaf dengan para ulama terkait dengan hukum sholat tahiyatul masjid. Kalau antum katakan sholat tahiyatul masjid itu wajib, maka enggak boleh. Itu. Sebagian mereka ada mengatakan wajib. Karena sabda Nabi alaihi salatu wasallam ila taqul ahdum masjidah fala tajlis hatta yarka rak'atain. Nah, marakallahu. Dengan hadis ini sebagian mereka mengatakan salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Nah, marakallahu. Baiklah jumhur ulama nah marakallahu fikum pendapat bahwa salat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Nah, marakallahu. Sehingga kalau kamu katakan amarakallahu fikum sunnah, boleh ditasrik dengan apa? Dengan duha. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Wallahu'alam biswab. Jelas ini? Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Al-afu, al-taqsir. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Naktafid al-Qudra subhanahu wa bihamdika. Asyadallah ilaha ila anta. Astaghfirullahaladzim. Fadlul hamdakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.